Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita bersama-sama mendengarkan kisahnya Nabi Musa mencari Khidir, sekarang kita akan bersama-sama menyimak faedah-faedah berharga yang bisa dipetik dari kisahnya Nabi Musa mencari Khidir. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Musa mencari Khidir, tidak boleh mengaku bahwa diri kita yang paling berilmu, karena ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling berilmu. Kemudian faedah yang kedua, kita wajib untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa berat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maka kita wajib untuk menunaikannya. Kemudian faedah yang ketiga, yakni disyariatkannya untuk kita mengajak teman yang baik ketika akan bepergian. Kita dianjurkan untuk mengajak seorang teman atau beberapa orang teman yang baik ketika kita akan bepergian atau akan safar. Yang berikutnya, yang keempat, disyariatkannya untuk memberikan salam dan menjawab salam. Assalamualaikum. Maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada itu sekalian, faedah yang kelima yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Musa mencari Khidir, di situ kita diajarkan untuk bersabar, untuk bersabar ketika menuntut ilmu. Jadi di dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan kesabaran dari sekalian. Yang kemudian faedah yang keenam dari kisahnya Nabi Musa, kita tidak boleh untuk bersuudzon, jadi berprasangka buruk terhadap orang lain. Tapi kita dianjurkan untuk husnuzon. Apa itu husnuzon adik-adik? Betul sekali, husnuzon itu adalah berprasangka baik kepada orang lain. Berikutnya faedah yang ketujuh, kita diajarkan untuk cinta kepada kebaikan, kepada ilmu dan kepada pembawa ilmu. Dan kemudian yang kedelapan, bahwa di atasnya orang yang berilmu itu masih ada orang yang lebih berilmu, dan di atasnya orang yang lebih berilmu itu masih ada lagi orang yang lebih berilmu. Jadi kita tidak boleh menyombongkan dengan ilmu kita. Kita tidak boleh mengaku bahwa kita yang paling berilmu, karena di atasnya orang yang berilmu itu masih ada orang yang lebih berilmu lagi. Jadi itu adik-adik. Selanjutnya faedah yang kesembilan, manusia itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-10, di dalam kisahnya Nabi Musa mencari Khidir, di situ terdapat keutamaan ilmu, keutamaannya para nabi dan keutamaannya pewaris para nabi. Siapa adik pewaris para nabi? Pewaris para nabi adalah para ulama. Dan di situ pula ada keutamaan di dalam menuntut ilmu dan melakukan perjalanan panjang untuk menuntut ilmu. Jadi di situ banyak sekali faedah-faedah terkait dengan ilmu, yaitu keutamaan ilmu, keutamaan para penuntut ilmu, dan keutamaan para nabi, keutamaan para pewaris nabi, yakni para ulama, dan keutamaan melakukan perjalanan panjang atau perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Jadi adik-adik tidak boleh patah semangat untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu memiliki banyak sekali keutamaan adik-adik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menuntut ilmu. Selanjutnya adik-adik sekalian yang kakak cintai, faedah yang ke-11 dari kisahnya Nabi Musa mencari Khidir, hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki adab yang baik terhadap gurunya. Seorang penuntut ilmu harus beradab, harus memiliki adab terhadap gurunya, sebagaimana yang diajarkan Nabi Musa. Berikutnya, faedah yang ke-12. Di sini ada kemuliaan, kemuliaan akhlak, tawadhu. Karena Nabi Musa yang lebih mulia daripada Khidir mau belajar kepada Khidir. Ini berarti Nabi Musa memiliki sifat tawadhu, dan sifat tawadhu memiliki kemuliaan. Berikutnya dari ibu sekalian, faedah yang ke-13, kita dianjurkan untuk mudah di dalam memaafkan kekhilafan atau kelalaian saudaranya. Kita diajarkan untuk mudah memaafkan saudara-saudara kita, memaafkan keluarga kita, memaafkan teman-teman kita. Selanjutnya dari ibu sekalian, faedah yang ke-14, dan ini faedah yang terakhir yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Musa, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hambanya yang soleh beserta keturunannya. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah hadirku sekalian, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Musa mencari Khidir.